Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات الله وسلامه عليه wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi wa sara bi nahjihi ila yaumiddin amma ba'du ma'asyaral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita di kesempatan kali ini akan sedikit berbicara tentang bukti seseorang itu mengagungkan Allah. Tanda seseorang itu membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ciri seseorang itu memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tentunya pertama kali kita arahkan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang yang memang benar-benar telah mengagungkan Allah ataukah belum? Apakah pada diri kita ada tanda-tanda ciri-ciri orang yang membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala ataukah tidak? Seorang mukmin, seorang muslim, tentu dia akan berusaha mengagungkan Allah, membesarkan dan memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak manusia agar mengagungkannya, memerintahkan agar mengagungkannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mempertanyakan sebagian orang yang enggan dan tidak mau mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Nuh ayat ke-13. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kalian tidak takut terhadap kebesaran, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala? Waqad khalaqakum atwara. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kalian secara bertahap, tingkat demi tingkat. Kenapa tidak mengagungkan Allah? Maka seorang yang mukmin, seorang yang dia itu tunduk dan patuh kepada Allah, pasti akan mengagungkan Allah. Sebaliknya orang musyrik, orang kafir, dia tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak memposisikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana mestinya. Seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan misalnya dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-67. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ. Mereka itu tidak mendudukkan, tidak memposisikan Allah sebagaimana mestinya. wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Sementara bumi berada di tangan kanannya, tergenggam nanti pada hari kiamat. Wassamawat, langit-langit akan digulung oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci dia, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka persekutukan. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir ketika mereka mensekutukan Allah, itu tandanya mereka tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana mestinya. Kalau mereka mengagungkan Allah, tidak akan melakukan kesyirikan. Naam. Maka ahibati fillah, a'azzakumullah, penting bagi kita untuk terus mengecek dan mengoreksi keadaan kita masing-masing. Adakah pada diri kita tanda-tanda dan ciri sebagai orang yang mengagungkan dan muliakan Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak? Maka dalam kesempatan kali ini, kita akan mengambil pelajaran dari untian kalimat yang disebutkan oleh Al-Allamah Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyid. Naam. Beliau rahimahullahu ta'ala pada halaman yang ke-51 dari kitab ini Al-Wabilus Sayyid, beliau mengatakan wa amma alamatu ta'zimil manahi, adapun tanda-tanda pengagungan al-manahi, hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti meliputi tanda seseorang itu mengagungkan perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara tandanya kata beliau, falhirsu ala taba'udi min madhaniha wa asbabiha wa ma yad'u ilaiha. Tanda seseorang itu mengagungkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala, dia itu benar-benar nampak semangat menjauhi perkara-perkara yang diduga itu akan mengarah kepada melanggar larangannya tadi. Akan menjauh sebab-sebab terjatuh dalam larangan tersebut. Dan akan menjauh dari semua perkara yang menjadikan seseorang itu terjatuh di dalam larangan tersebut. Contoh, banyak larangan tentunya di dalam agama kita sebagai ujian bagi seorang manusia, dia itu mau taat atau tidak. Contoh ketika Allah subhanahu wa ta'ala melarang zina. Maka tanda seseorang itu mengagungkan larangan Allah ini, dia akan benar-benar berusaha menjauh dari perkara-perkara yang bisa menjerumuskan dia di dalam perbuatan zina. Akan menjauh dari tempat-tempat yang bisa memicu dia melakukan perzinaan. Akan menjauh dari segala perkara yang bisa menjerumuskan dia kepada bentuk perzinaan. Demikian juga larangan Allah minum khamr. Dia akan menjauhi, berusaha. Nampak dia itu semangat menjauhi penyebabnya, menjauhi perantara-perantaranya. tidak kemudian menyepelekan ya hal-hal yang dia menjadi perantara, yang menjadi jalan dan pintu kemaksiatan, dia dekati. Nah, ini tidak menunjukkan pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kata beliau rahimahullahu taala, wa mujanabati kulli wasilatin tuqarrib minha. Menjauhi semua tadi pintu, celah yang akan mendekatkan dia kepada larangan tersebut. Kaman yahrub minal amakini allati fiha suwar allati taqa'u biha alfitnah khasyata aliftitan biha. Seperti orang yang dia itu menjauh, lari menjauh dari tempat-tempat yang di situ ada gambar-gambar yang bisa mendatangkan atau yang bisa menjatuhkan dirinya terhadap fitnah. Khawatir dia terfitnah dengan ya tempat-tempat tersebut. Akan berusaha menjauh. Naam, bukan justru malah mendekat. Ya. Bukan justru malah apa namanya mencari-cari. Ya. Nah, dan di zaman kita sekarang ini bukan hanya tempat, bisa jadi tempatnya itu ada di tangan. Nah, handphone. Ya. Maka ini nasihat buat saya pribadi dan antum semuanya ya, untuk berusaha bagaimana menjaga diri kita. Kemudian kata beliau al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa an yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma ba'sa bihi. Dan dia itu menjauhi, meninggalkan sesuatu yang boleh, sesuatu yang pada hakikatnya itu halal, mubah. Kenapa? Hadaran mimma bihi ba'sa. Karena khawatir. Dalam rangka berhati-hati supaya tidak terjatuh dalam perkara yang dilarang. Naam. Contoh ya. Seseorang misal. Ya. Sesuatu yang diperbolehkan. Misal dia apa namanya. Taruhlah ya. Seseorang itu membeli apa istilahnya kayak anggur gitu ya, anggur buah tidak masalah kan, boleh itu beli anggur untuk dimakan boleh ya. Tetapi yang jual anggur itu ya, dia juga jual khamr yang terbuat dari anggur misal. Kalau dia beli anggur di situ, ya boleh sebenarnya. Iya kan? Enggak masalah wong dia beli anggurnya, buahnya untuk dimakan. Tetapi karena dia khawatir, dia ngerti di sana itu bukan hanya jual anggur benar-benar anggur buahnya, tapi juga minuman fermentasi dari anggur itu yang bisa dipakai untuk teler, mabuk. Nanti kemudian sampai situ khawatir mbok ditawari lah ki coba disit mas enak gratis ki wis lah gratis ora apa-apa. Nah, khawatir mbok ditawari gratis meneh. Nah, dia khawatir itu akhirnya ya sudahlah enggak usah beli anggur ya, kecuali kalau ada tempat yang lain dia cari beli di tempat yang lain. Itu misal. Intinya dia menjauhi ya, sesuatu yang sebenarnya itu boleh karena khawatir terjatuh pada sesuatu yang tidak boleh. Nah, ini juga tanda seseorang itu mengagungkan aturan Allah, perintah dan larangannya. Dan itu ciri seseorang mengagungkan Allah. Seseorang itu mengagungkan Allah manakala dia itu mengagungkan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Kemudian kata al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, wa an yujanibal fudul minal mubahat khasyatal wuqu' fil makruhat. Dia akan berusaha menjauhi berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah, dalam perkara yang halal. Menjauhi. Ya, dia sekedar makan, minum, misal memakai itu, tetapi tidak berlebih-lebihan. Khawatir terjatuh dalam sesuatu yang makruh, yang dibenci. Apalagi sampai haram. Dia menggunakan sesuatu yang halal itu, mengkonsumsi dan ya memakai sesuatu yang halal itu sebatasnya. Tidak berlebih-lebihan. Halal memang. Tetapi kalau berlebih-lebihan, seringkali itu akan menjadi sesuatu yang dilarang. Paling tidak makruh. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengizinkan manusia ini untuk makan, minum ya, di atas permukaan bumi ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan untuk tidak berlebih-lebihan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah kalian. Tetapi wala tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak suka terhadap orang-orang yang dia itu berlaku berbuat israf ya. Nah, orang-orang yang melakukan tabdzir, berlebih-lebihan. Nah, ini di dalam surat Al-A'raf ayat 31. Silahkan makan, minum. Ya. Memanfaatkan perkara-perkara yang halal dan Allah ya izinkan untuk dipakai di permukaan bumi ini. Tetapi jangan berlebih-lebihan. Nah, kalau sudah israf, kalau sudah berlebih-lebihan, maka imma terjatuh dalam perkara yang haram, ya minimal sesuatu yang makruh, yang sudah tidak sepantasnya. Nah, tayyib, ahibati fila azzakumullah. Kemudian kata al-imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, wa mujanabati man yujahiru birtikabiha wa yuhassinuha wa yada'u ilaiha. Dan dia juga menjauhi orang-orang yang terang-terangan melakukan perkara yang dilarang itu. Orang-orang yang justru malah menampakkan indah dan bagus sesuatu yang dilarang itu. Wah, ini enak. Ini lezat, ini nikmat. Padahal sesuatu yang dilarang. Nah. Dan orang-orang yang menyeru, yang mengajak kepada perkara-perkara yang haram, yang dilarang tersebut. Nah. Dan juga, wa yatahawan biha, menjauhi orang-orang yang menyepelekan, meremehkan sesuatu yang dilarang tadi. Orang-orang yang dia itu menyepelekan sesuatu yang dilarang, biasanya dia akan terjatuh. Kalau kita tidak menjauh dari orang-orang yang seperti itu, maka kita akan terseret. Kita akan terbawa. Ya. Awalnya sedikit. Ya. Awalnya sesekali. Ya. Contoh misal. Seseorang yang meremehkan di dalam bermudah-mudahan di dalam gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Ya. Dengan alasan lah ada ulama yang membolehkan kalau enggak disimpan, ya misal. Kalau hanya sekedar dalam HP misal. Bermudah-mudahan ya. tidak berhati-hati kalau sesuatu yang memang doruri, sesuatu yang memang itu apa namanya harus lain. Tetapi kalau sesuatu yang sebenarnya tidak perlu gambar, tapi ya lah tidak apa-apa lah untuk memperindah, ya untuk memperbagus, untuk supaya lebih rame gayeng misal. Ya. Hanya sebatas itu. Nah, maka orang yang bermudah-mudahan dalam masalah ini hendaknya ya tidak kita terlalu dekat. Kalaupun kita mau tidak mau harus bergaul dengan yang seperti ini, kita harus bisa mengendalikan diri dan mengingatkan sebagaimana nanti ya. Naam. Kata Al-Alamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wala yubali ma raqiba minha, orang yang dia itu tidak peduli apa yang dia kerjakan. Yang seperti ini harus kita waspadai. Nah, menjauhi orang-orang yang seperti ini itu tanda dia itu mengagungkan perintah dan larangan Allah. Dan itu tanda dia mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau kemudian mengatakan, fa'inna mukhalatata misri hadha da'iyatun ila sakhatillahi ta'ala wa ghadabi. Dan sungguh, bergaul dengan orang yang semisal ini, itu akan mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala dan kemarahannya. وَلَا يُخَالِتُهُ إِلَّا مَنْ سَقَطَ مِنْ قَلْبِهِ تَعْظِيمُ اللَّهِ تَعَالَى وَحُرُمَاتُهُ. Tidaklah bergaul dengan orang-orang seperti ini, kecuali orang yang telah gugur, telah jatuh, telah berkurang atau bahkan hilang dari hatinya pengagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang yang tidak peduli bergaul dengan orang-orang seperti ini, itu tanda telah hilang atau minimal telah berkurang pengagungan dan pemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita koreksi diri kita. Nah. Kemudian kata Al-Allamah Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Atau sebelum itu barangkali ya, sedikit mengingat. Terkait dengan mukhalatah. Bergaul ya, dengan orang-orang yang kurang mengagungkan Allah atau bahkan tidak mengagungkan Allah. Ini sesuatu yang mafhum, sesuatu yang sudah kita ketahui bersama dan kita justru diperintahkan untuk banyak bergaul dengan orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Buatlah dirimu sabar. Wasbir nafsak, buat dirimu sabar. Bersama dengan orang-orang yang senantiasa dia itu menyeru beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik di pagi maupun sore hari. Kita diperintahkan oleh Allah untuk sabar bersama dengan mereka. Karena memang bisa jadi ya bersama dengan orang-orang yang taat seperti ini ya sesuatu yang tidak ringan. Ya. Kita tidak mendapatkan apa-apa maksudnya. Berbeda dengan bergaul dengan orang-orang yang sebaliknya tadi. Ya. Barangkali dapat ikut-ikut dapat gratisan ya. Biasanya itu orangnya itu apa ya? Kayak dermawan ya. Pokoknya ini diajak itu, dikasih ini, dikasih itu, dikasih fasilitas. Nah, baik. Supaya seperti dirinya. Maka hati-hati. Nah. Baik, barakallahu fikum. Kalau bergaul misal, ya tadilah. Orang yang bermudah-mudahan terkait dengan hal-hal yang haram. Misalkan ya, dia lagi makan sate kambing kota, ya kan? Tahu kambing kota maksudnya ya, kambing yang di kota biasanya. Kalau disebutkan Mbok Jerry saru ngomongnya loh kayak gitu, ya kan? Taib kambing kota gitu aja lah. Nah, jelas haram ya kan, kita semuanya ngerti. Ya. Taib. Nah, karena kita bergaul dengan dia, ya, akhirnya dikasih. Ya namanya tadilah. Seringkali orangnya itu suka ngasih, ya enak ya coba gen, nah, kan? Coba lah, cici baiklah, cici baik cici. Enggak usah satu tusuk, satu potong baiklah. Ya. Coba rasain, enak. Nah, akhirnya terbawa. Tayyib barakallahu fikum, hati-hati. Berbeda dengan bergaul dengan orang-orang yang taat kepada Allah. Ya. Memang berat, ya karena tidak sesuai dengan dorongan dan apa namanya, tuntutan dari hawa nafsu. Bahkan seringkali tidak mendapatkan apa-apa. Maksudnya dalam hal duniawi. Tayyib. Ahibati fila azzakumullah. Kemudian kata al-allamah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Wa min alamati ta'zimillah. An yagdiba lillahi azza wa jalla idhan tuhikat maharimuh. Di antara tanda pengagungan Allah subhanahu wa ta'ala, dia itu murka marah karena Allah. Murkanya marahnya karena Allah. Kapan dia marah? Ketika ya larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala itu justru malah dikerjakan. Wa an yajida fi qalbihi hazanan wa qasaratan. Idza usiyallahu ta'ala fi ardihi wa lam yuta bi iqamati hududihi wa awamirihi wa lam yastati huwa an yughayyir dhalik. Naam. Pertama tadi yang sebelumnya ini tadi apa, marah ketika perkara yang diharamkan itu dilanggar, kemaksiatannya itu dikerjakan. Dan dia dapati di dalam hatinya rasa sedih, rasa penyesalan ketika Allah dimaksiati di buminya. Ketika Allah dimaksiati di buminya, tidak ditaati dengan cara menerapkan aturan-aturannya, menjalankan perintah-perintahnya. Ya. Ketika dia di sebuah tempat, di sebuah kampung, di sebuah desa, ya, di situ banyak kemaksiatan. Dia sedih, dia menyesal ada kemaksiatan di bumi Allah, sementara dia tidak mampu untuk merubah dan menghilangkan kemaksiatan itu. Jadi penyesalannya, kesedihannya itu karena dia tidak mampu merubah yang awalnya maksiat menjadi taat. Kenapa saya tidak mampu merubah mereka ini? Kenapa saya tidak bisa mendakwai mereka? Sedih. Ada penyesalan di dalam dirinya. Pertama, ketika melihat kemaksiatan, dia marah murka sebenarnya di dalam dirinya. Dia ingin berusaha mengubah itu. Dia berusaha mengganti kemaksiatan itu dengan ketaatan. Akan berusaha. Manakala dia tidak mampu, tidak bisa merubah kemungkaran yang ada, maka ada pada dirinya, ada di dalam hatinya, kesedihan, penyesalan, kenapa tidak bisa merubah. Nah, tayyib, adakah ini di dalam hati kita? Tentu, kita bisa meyakini, hampir di setiap tempat, di situ ada kemaksiatan. Ya. Secara umum, di tempat-tempat kita tinggal, di situ ada perkara-perkara yang mungkar. Dan tidak semua kemungkaran itu kita bisa merubah tentu. Ya. Maka paling tidak, adakah di dalam hati kita? Ya. Kesedihan. Ya. Penyesalan karena tidak bisa merubah itu. Ini tanda adanya pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala pada dirinya. Kalau di dalam hatinya ada kesedihan karena tidak bisa merubah kemungkaran itu, berarti dia telah ya ada pada dirinya pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau santai-santai saja, ada kemaksiatan di hadapannya, kemungkaran ya di depannya, dia tidak berusaha merubah atau juga tidak merasa sedih karena tidak bisa merubah, maka hati-hati. Berarti sudah berkurang pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam diri kita. Tayyib. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian. Kata Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Wa min alamati ta'zimil amri wan nahi, dan di antara tanda pengagungan perintah dan larangan Allah, karena tadi mengagungkan perintah dan larangan Allah berarti mengagungkan Allah. Tanda mengagungkan perintah dan larangan Allah, alla yastarsila ma'ar rukhsati ila haddin yakunu sahibuhu jafiyan ghaira mustaqimin 'ala al-manhajil wasat. Tanda seseorang itu mengagungkan perintah dan larangan Allah, dia itu tidak terus-menerus. Ya, tidak terus-menerus mengambil rukhsah, mengambil keringanan sampai pada batasan dia menjadi orang yang terlalu menyepelekan keringanan tersebut. Lah, dapat keringanan ini lah, dapat diskon lah, jadi pakai lah. Memang benar. Allah subhanahu wa ta'ala suka kalau Allah memberikan rukhsah, memberikan keringanan, kemudian seorang mukmin itu mengambil keringanan tersebut. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Inna Allah yuhibbu ya, antu'ta rukhasuhu kama yuhibbu antu'ta awamiruh. Allah subhanahu wa ta'ala suka, kata Nabi alaihi salatu wasalam, rukhsahnya itu diambil sebagaimana Allah suka, perintahnya itu dikerjakan. Tetapi, nah, kalau seseorang itu bermudah-mudahan di dalam mengambil keringanan, terus-menerus mengambil keringanan, maka justru ini tanda semakin berkurangnya pengagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu ketika dia terjatuh dalam posisi meremehkan terkait dengan masalah tadi apa namanya, rukhsah, keringanan itu. Nah, contohnya, ahibati fila azzakumullah, beliau di sini memberikan contoh menjamak dua sholat dalam safar. Menjamak dua sholat di dalam safar. Beliau menjelaskan, ya kita langsung ringkaskan saja, cukup panjang ya penjelasan beliau, tapi kita ringkaskan. Beliau menjelaskan di sini perbedaan antara hukum qasar ya dengan hukum jamak dalam safar. Qasar meringkas yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu adalah sesuatu yang memang merupakan ketetapan, ya. Bukan rukhsah. Bukan rukhsah. Tetapi memang kalau safar ya sunahnya itu, aturannya itu yang 4 menjadi 2. Ya. Tayyib. Nah, berbeda dengan jamak. Beliau menjelaskan bahwasanya jamak menjamak sholat, menggabungkan antara satu sholat dengan sholat yang lainnya, ya, yang memang bisa dijamak, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, Itu adalah rukhsah, itu adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka rukhsah itu dipakai ketika dibutuhkan. Maka ketika seseorang tidak membutuhkan rukhsah, tidak memerlukan keringanan tetapi mengambil keringanan, maka dia telah salah dalam hal ini. Kapan ya jamak menjamak sholat itu diperlukan? Beliau menjelaskan di antara contohnya ketika dalam safar itu dalam perjalanan, yaitu memang benar-benar perjalanan gitu ya. Sehingga merupakan masaq sesuatu yang menyulitkan, setiap waktu sholat dia berhenti. Setiap waktu sholat dia kemudian ikut sholat berjamaah di situ. Merupakan masaq. Akan memperlambat jalurnya, apalagi kalau naik kendaraan umum, ya kan? Tidak memungkinkan minta tukang sopir busnya, anu berhenti dulu ini waktunya zuhur ini, ya kan? Ya, kalau kita pakai kendaraan sendiri mungkin, ya. Apalagi kita nyetop kereta, ya kan? Kereta ini sudah azan ini berhenti di sini, kita sholat dulu di sini. Ya, gitu. Ya tidak bisa ya, terus di tengah sawah gitu ya kan? Pas azannya keretanya di tengah sawah, suruh berhenti, ya tidak mungkin. Ya ditabrak nanti di belakang, ya kan? Repot, tidak mungkin. Nah, makanya sesuatu yang itu adalah keringanan, ya dimanfaatkan ketika memang diperlukan. Maka ketika sudah tidak diperlukan lagi, ya, maka tidak seyogianya seseorang itu bermudah-mudahan mengambil keringanan. Lah, kan untuk dijama, kan boleh menjama antara zuhur dengan asar. Iya, tapi diperlukan apa enggak ketika itu? Ya. Engkau menghadapi kesulitan enggak kalau misalkan tidak menjama? Kalau tidak menjama mengalami kesulitan, susah, repot. Walaupun ini jama itu tidak hanya terkait dengan masalah safar, tapi ini contoh saja. Ya. Maka ketika seseorang misalkan sudah sampai di sebuah tempat, ya, dia enggak dalam perjalanan, dalam kondisi santai, ya enggak diperlukan lagi menjama. Ya. Kecuali kalau di tempat tujuan dia pun sibuk ya, mengurusi urusan yang memang harus segera diselesaikan agar dia bisa segera kembali. Kalau dia santai-santai ya, membutuhkan biaya yang banyak, terlalu lama safarnya dan seterusnya. Maka ya, dia bisa menjamak karena memang sibuk mengurusi urusan safarnya itu, tujuan safarnya itu. Tetapi kalau di tempat tujuan dia juga santai, tidak masalah, tidak berpengaruh terkait dengan urusannya. Maka tidak sepantasnya, tidak seyukianya seseorang itu bermudah-mudahan di dalam mengambil rukhsah atau keringanan ini. Nah, walaupun tadi telah kita ketahui bersama, jamak tidak hanya terkait dengan safar. Ketika hujan, ketika ada hajat yang memang mendesak, juga diperbolehkan. Baik. Ahibati fillah azzakumullah. Kemudian beliau di sini mengatakan fa haqiqatu ta'zim lil amri wan nahyi alla yu'arada bi tarakhusin jafin wala yu'arrida li tasdidin ghalin. Maka ya hakikat daripada pengagungan perintah dan larangan Allah ya, maka dia itu tidak terlalu mengambil keringanan ya, bermudah-mudahan di dalam mengambil keringanan, juga tidak terlalu berlebih-lebihan ya ekstrim di dalam menjalankan perintah. Nah, sebenarnya ya dia itu mendapatkan rukhsah, ya memang dia itu memiliki hajat untuk itu, tetapi ya dia tasyaddud, dia ekstrim dalam lah, tidak usah pakai rukhsah misalkan, tidak usah pakai keringanan. Setiap azan berhenti. Akhirnya perjalanannya menjadi lama panjang. Padahal dapat rukhsah. Nah, juga tidak seperti itu. Tetapi seseorang itu maksudnya adalah pertengahan. Ya. Kata beliau, fa innal maqsuda huwa siratal mustaqim al musiru ila Allah azza wa jalla na'am bisaliki. Karena yang dituntut itu adalah seseorang itu berada di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu pertengahan yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Kemudian, ya. Barangkali yang terakhir, tanda pengagungan seorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan wa min alamati ta'zimil amri wan nahyi. Nah. Alla yahmil al-amra ala illatin tud'iful inqiyad wa taslima li amrillahi azza wa jal. Tanda seseorang itu mengagungkan perintah dan larangan Allah, dan itu merupakan pengagungan terhadap Allah, tidak membawa perintah dan larangan kepada alasan-alasan, ya, alasan-alasan yang melemahkan ketundukan dan kepatuhan terhadap perintah Allah. Ya. Tidak membawa perintah dan larangan itu kepada hikmah. Kepada hikmah yang itu akan melemahkan seseorang di dalam tunduk dan patuh terhadap larangan atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya maksudnya di sini. Contoh banyak hal, ya, yang Allah perintahkan itu memiliki hikmah yang banyak. Contoh sholat, ya, gerakan-gerakan sholat, ya kan. Menurut penelitian ini juga memperbagus, ya, peredaran darah, ya. Bagus untuk kesehatan, demikian juga puasa baik untuk kesehatan. Demikian juga hikmah dilarangnya makan tadi, ya, daging babi, daging, ya, kambing kota tadi, anjing lah, ya, kambing kota itu. Nah, itu ada hikmahnya. Ya. Semuanya ada hikmahnya. Tetapi, nah, yang poin kita ini, jangan seseorang itu dalam menyikapi perintah dan larangan itu senantiasa dikaitkan dengan hikmah. Karena ada hikmahnya maka dia menjalankan perintah. Karena ada hikmahnya maka dia menjauhi larangan. Yeah. Oh, minum khamr itu merusak tubuh. Yeah. Mengkonsumsi obat-obatan terlarang itu merusak tubuh. Dia menjauhi itu, menjauhi sesuatu, ya, perkara-perkara yang yang membuat hilangnya akal, tertutupnya akal, membuat mabuk, membuat fly. Dia menjauhi itu kenapa? Alasannya karena dalam rangka untuk menjaga kesehatan tubuh supaya tubuhnya tidak rusak. Seseorang melakukan puasa supaya sehat. Maka ini apa? Melakukan perintah atau menjauhi larangan karena ada hikmah. Kalau tidak ada hikmah, bisa jadi dia tidak akan melakukan itu. Nah, maka seorang mukmin, seorang muslim, ketika melihat perintah, maka dia kerjakan tanpa memperhatikan hikmah di belakang itu. Kalaupun di belakang itu ada hikmah, maka akan semakin menjadikan dia itu tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin menunjukkan pengagungan dia terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ketika dia mendapati larangan Allah, dia langsung segera meninggalkan larangan itu meskipun dia enggak ngerti apa hikmah di balik larangan itu. Apa alasan dibalik larangan itu dia tidak tahu. Kalau ternyata dibalik larangan itu ada sesuatu yang penting, sesuatu yang besar, maslahat yang besar, maka dia justru semakin besar keimanannya, semakin kokoh keimanannya. semakin dia itu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tunduk dan patuhnya kepada perintah dan larangan Allah bukan karena dia melihat hikmah, tetapi memang karena dia mengagungkan Allah, maka dia mengagungkan perintah dan larangan Allah, maka dia menjalankan perintah dan menjauhi larangan meskipun tidak ngerti hikmahnya. Nah, tayyib. Maka orang yang dia itu mau taat kalau ngerti hikmah, maka ini menunjukkan bahwasanya pengagungan dirinya terhadap Allah itu lemah. Nah, barakallahu fikum. Ini barangkali yang bisa kita baca di kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat diri saya pribadi dan jamaah semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.